apa nasib ini kalau Gusti Allah di obat abidna kadang-kadang ya turunin bom Cina kadang-kadang ya turunin apa omai uang dimulyakna dianggap wali tapi piyambake mboten nate ngresu mboten nate susah kadang sedaya dianggap memang itu yang harus terjadi rasane niku pancen dadi nikmat karena mboten mandang ya napa-napa lan sinten-sinten kejawi namung niku saking Allah Subhanahu wa taala. Wose cerita padha cerita kata-kata mboten tiyang sing diceritani niku terus ninggali alamat. Ya, kula dungane sampean muga-muga sampean iso teko teng Baghdad. Alamat kula riko jalan niko. Ini sampean padosi kula. Bon. Pertemuan terakhir nggih ngoten. Untuk ceritanya lengkap ya. Baleni sing dewi, baleni nela. Dan dai kasep. Niki teruse terus di sekolah cerita sapa si Rawi niku murite Syekh Abu Ayyub bin Bishr At-Taliqani. Niku rawi niku disebut rajulun min ashabina. Niku rawi niku sing dicak omong-omongan niku rajulun timarajib dibaj. Yang sing dipanggil tengdiri di Somarajib dibaj. Pun lagi kala dawuh sapa rajulun min ashabina utai rawi. Ngeten nune fa'ana yauman. Fa'ana mongko ta ingsun yauman ing dalem siji dina ku kok idun santai-santai lungguh dimansili ing dalem omah ingsun. Lungguh ning omahku wa idan bi insanin diwedaan ketemu ingsun kelawan menungso ya tuku kang dodok sapa insan albaba ing lawang di tengah-tengah lungguh santai-santai penak ora ana wong dodok kelawan fa kharajtu mongko metu sapa ingsun faidan ana dumadan utawi ingsun iku bisa hibi ketemu kelawan kanca ingsun niku sing wong sing cerita napa sing diuntangan tengon itu. Pasalam ku mongko uluk salam sapa ingsun. Alahi ing atase si sahibi. Wa adkhaltu lan mlebokno sapa ingsun ing sahibi tak lebokno albaita ing omah. Wis kula kinarakno kula lebokno teng omah fakultu lahu. Malah saiki wis iso takok. Nek wingi-wingi kan takok ajeng teng pundi mas sampean. Jawab yang benar tak salah tentang. Saat ini kita kau harus dilih dan harus perlu carane. Pakul tu mau mengucap sopo yang selalu maring si sohibi ayu sayin sona abika maulaka ayu sayin utawi indine wiji-wiji ku sona awas agawe ing sayin bika kelawan sira sopo maulaka bendoro sira. Anu, Mas. Sampean kalih Gusti Allah pun dinapakne sak niki. Iya, sale sampean badhe teng pundi? Niate teng pundi? Kok malah takoke ndo-ndo sak niki diringkes rek takok. Sampean kalih Gusti Allah pun dinapakne sak niki. Kala dawuh sapa sahib ngucap sapa kancane niku. Anu kedadosan terakhir. Gusti Allah niku nggiyepuki kula. Dadi nggiyepuki Gusti Allah kula. Akhir maut tapi akhire barang. Fa'ala kang wis agawe bi kelawan kula, agawe ing ma bi kelawan sapa-sapa maula. Akhir maut ta akhire barang fa'ala kang agawe sapa maula bi kelawan kula. Iku dorobani wis gebuki sapa maulani ing kula durban kelawan ya bukan sadidan kang banget berarti giye bu iku si Allah waqala lan banjur dawuh sapa Gusti Allah li dumateng kula yalisu eh maling jadi enten swara wong iki jare jambake dudu wong tapi ini sing dawuh Gusti Allah dhewe dadi ora pengen males dikepuki bareng sing dikepuki Gusti Allah mbok yo ben ya ta blas mboten pengen males sampai sampean lagi diperenguti tok wis angkat piring Suma aroni zohrohu jambake terus buka kelambi diketokno gegeren iki Suma aroni ningalaken ngetokaken sapa sih sahib ning kula ning ingsun ngetokno zohro ing gegere sahib faizan atharu dzurbi alaihi faizan monggo dumadakan atharu dzurbi utawi bekase digiyepuki iku alai ing atase zohri kegegeri niku sik ketok galer-galer lha digepuki wong. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun wa mal qishah. Wa mal tawi napa niku al qishah tu critane, critane pripun iki sampe. Diyepuki kaya ngeten iki. Kaya galer-galer abang-abang kaya ngeten iki. Kala jawab sapa sate. Kana ana sapa maula bendoro iku ajaan dadi akan luwe sapa bendoro ni ing kula. Lan dadekno luwe juwukan kelawan luwe lesu sadidan kan banget. Kula digawe luwe banget. Palama balagot mongko nalikane wis tumeka sapa kula. Tumeka al-ambaro. Apa al-ambaro niku? Ambaro apa? Abiyaro ya. Sing sitok ambar sitok abiyar. Kita pe loro diwi-diwi. Palama balang tumangka nalikane wis teka sapa ing kula al ambaro ing tanah ambar. Jenenge desa. Jitu mongko teka sapa kula ila maksaatin maring napa istilahe tempat sampah ila maksaatin maring tempat sampah bakul tempat sampahe bakul semangka ini maksa kot nabaza kang teman-teman wis dibuat minha saking maktaah mau apa al mudawwatu semangka sing wis metu sete wal murulan semangka sing pait dadi apa semangka juratan semangka niku lek ana sing mangkiran sing pait-pait ngoten niku kale sing wis metu lere sithik-sithik ngoten niku terus dibuak teng sampah ya maksudnya niku dipangan bapak atuh mongko lungguh sapa kula makadan enggon lungguh aku lukang bisa mangan sapa ingsun minuh saking mudawat lan almuru mau kula terus lungguh teng riku golek papan sing enak sandinge sampah niku wau ya semoga sing kira-kira sik pantes dipangan kula pangan la kok panagara mongko ningali nek ing ingsun sapa sahibul miktaati wong sing duwe napa sampah semangka niku wau Pak bala mongko banjur madhep sapa sisa kibul miktaah sing duwe semangka madhep wilayah maring ingsun lan madhep bi asahu nganggo tekene yo kentese bi asahu kelawan kentese iki sahibul miktaah faja ala mongko pemandang sapa sahibul miktaah pemandang iku ya dribu dia pui sapa sisa kibul miktaah jari geger kula kula enak-enak mangan umpamane nek wonten kula lesu enten teng sampah semangka gundang-gundung sing pun mangkir niku kula pangan lewat moro yangen ku dijepuki geger kula waya kula banjur ngucap sapa sahibul miktaah ya lis ma akhroba miktaati wairu mundukam urasituka hatta waqtu alaika. Ya Ali Suhaib, maling kurang ajar ya. Ora enek-enek iki sing tukang rusak semoga kuliane kowe. Ma'akhroba orang rusak akan miksaati yang semoga ingsun sapa wiru kaliane sira. Sing marai semoga du rusak ya mergo sampean. Mundukan mulkam awet pirang-pirang dino mulkam pirang-pirang dino urosi duinteng-inteng sopo ingsun kain siro hatta wakok tu singgo tumibo sopo ingsun ala kain atasero terus pirang-pirang dino tak inteng-inteng agak pedok saiki kapok mukaban nah temenan bayi dan anak kemadaan utai ingsun iku biparisin ketemu kelawan menumpak jarak kot akbala teman-teman wis ngadep sapa Faris lan ngadep niku musrian kelawan cepet-cepetan ilahi maring si sahibul miqta'an lelah aku pasti diyepuki diujar-ujari aku yang meneng mawon kula nggih mboten maju nggih mboten madoni wong rasane niku sing dipuji Gusti Allah iki kula jarno mawon lelah ning enten ono pacaran niku kok terus moro medun jelek yang jarane ya wong ini pun gua pecut pecutnya jaran ini wong sing duwe semua kok digepuki kalau sing nempak jaran ini padoro pangkong gepuki duwe yang sohibul mikta'ah sopo si Faris yang sing nempak jaran wong yang gepuki bisauti kelawan cemeti birok sigi yang dalam sirai si sohibul mikta'ah ini udah gepuki karo muni-muni sama ini kok jom ngawur gepuk-gepuk orang karpe diri iki ngono wong ahli zuhud iki ngono wali iki cara jiwene kok sama raja lo ngapura oh walat sama wakala lan ngucap sopo si Faris amata khaufullah amata khaufullah ono tora wadisiro Allah yang Allah sama dan nejo soko tuamidi nejo soko siro nejo nyono nyono elek laro julin maring wong lanang zahidin kang zuhud fata driba moko sebab yang gepui soko siro ueng rojo apa kowe gak wedi Gusti Allah apa susu nyono rambok takok ibi sebab gepui iki ngono wong lanang sing zuhud awa yukalu limitli hadha ya lisu awa yukalu ono to pantes dunekno diucapno limit dihada maring sepadane iki wong sing zuhud kok diomongno ya lisu he maling dulu entah potongan yang masuk pantas wong kaya kono mbok arani maling kola cerita sapa si sohib sohibul cerita sing ngalami niku pamaka nabi asra'a min an kunta daulison fasirtu zahidan kama hadastuka. Alangkah sempatnya Gusti Allah merubah suasana dari keadaan menjadi maling berubah total menjadi orang zuhud. Gelis banget dire. Cek pas diomong maling cek wis diomong zahir wong sing ahli zuhud. Pamakana mongko bugawa utawi apa iku kana ana. Mana iku bi asra'a kelawan luweh cepet min ankuntu saking ento ana sapa ingsun. Indah wana ngersane Allah ana iku lisan diarani maling lah kok cepet banget masih itu moko dadi sapa ingsun dadi zahidan wong zuhud kama hadas tuka kaya oleh ku cerita marang sira kok cepet men nggih bisa lah niku lek ngowahi cik tas dituduh maling saniki langsung diarani kiai lho ngeten penak kala dawuh sapa si sapa sahib Pakau sama pengalap biati kelawan tangan ingsun. Sopo sohibul miktaati wong sing duwe semangka. Nah, akhirnya terus jaluk ngapura tanganku dicekel dicucuk-cucuk syukurane Mbah, syukurane masyaallah. Kula boten ngertos lha wong jenengan nggih mirip lho. Iki kale sing biasane nyolong-nyolong semangka niku lho Mbah ning ngapunten. Ya lu pakau sama biati sohibul miktaani kuwi dicucupi tangane. Pada apa mengkop ngajak berangkat sapa si sahibul mikta abi kelawan ingsun diajak ilaman jilihi ning omahe. Nah, terus monggo pinarambah monggo. Pama abuka. Monggo ora orang nyisakno, orang ninggal, orang nyisakan sopo sohikul mikta'ah minal karomati saking kemuliaan saya nusi jiwi-jiwi seluruh kehormatan ditumpuk nang aku kabeh sak duwene mangang wasale leleh semongko saya iki dibiyono pite digawe ngono macam-macam wis pokoke komplit wis tak halalan jaluk halal sapa si sohikul mikta'ah jaluk ngapura ni ing ingsun pakarejetu mongko metu sapa ingsun min indihi saking tandingi sohikul mikta'ah wajib tulan teko sapa kula ilaika maring sampean kene iki wau terus badhe kengriko niku wah mesti wareg niku wau badhe mulya banget ngumpuli raja mulyane sarah iki klubone persalaman kali kula kanyutupi tangan kula wah pun bar kula pamit wis disangoni niki kula terus ngriki mas. Nah niki penjelasan apa keterangan kenging napa wong niku sakjane lek purun glundung napa sing terjadi. Niku ternyata malah dadi lakon sing indah. Lakon sing indah. Endi sok mboten niku. Kaya ngeten iki lek teng mriki sampean kan ndelok kula kalih bisalah dipacai dadi wong pinter dadi kiai. Niki lek mule ngeten krana anake kangen dadi jarane anake. Anak itu kan berangkang bah terus tumpai, jadi jaran, beli semua tak ya? Masa terus anak itu kan dari leh, aku ni kiai loh leh, masa dia mohon. Jadi, wong itu kadang-kadang nggak terlalu, jadi tu dia betul perlu lah nak jadi. Apa gelo merubah dirubah suasana ni, wong kadek di gelo keindahan ni, wong nanya pernah mau. Wapati aku. Enten malih niku wae lah sing dimaksud napa apa sing teko keng Allah digambarkan oleh cerita niku wae yang dimaksud apa yang datang dari Allah ma fa'alallahu apa yang dilakukan Allah kepadamu itu diartikan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dalam gerak fisiknya dibuki wong, dilokne wong, dilem wong. Niku lak perubahan-perubahan suasana to. Sakjane sing ngalami ngene iki lak mboten sing crito niki to, sampean dhewe nggih sering ngalami to nggih. Nggih, lek pas sampean nang pasar, meskipun sampean macake bakul ya iso dadi kuli wong, karo sing tuku. Tolong Pak sampean angkat to Pak, ya dadi kuli sampean. Macam satu ketika sampean nggih mulai dadi buruhe sing wedo. Kadang ya jadi dukun pijet barang. Ya betul mesti orang ini ngolah ngali keadaan. Ngomotin itu saja ini alami. Karena orang ini betul perlu merasa sombong, merasa ini. Ini Pak, dia harus jadi apa? Yang gigi di gawa, yang malah berdos. Jadi kiai itu lah pas manggone ini ngon posisi kiai. Mungkin lah pas, anu supire kebanan ora nek kancane ya melone wangi kan katiban kok yen nah dadi kernet lho mboten ora usah wigawi iki terus supire kan aku kiai lho pir ora usah kongkon ngewangi lho ya ora usah ngono nah niku biasa ge dadi ternyata Gusti Allah itu merubah gelis malah kula nggih nembe ngalami ngoten niku nek malam apa jumat legi malam jumat legi kemis Liwon malam Jumat lagi dulu ngawasi tentang Semarang. Ini tu yang betul apa-apa pulang tu dituduh mobilnya, dituduh. Aman pernah berak wang ya, nyerempet wang. Bucai tentang rumah sakit ni loh. Biar biar betot tiang ni maknanya dibuk-dibuk nanti. Maknanya dibuk-dibuk ni dan boleh kena nganu kaya kena getah lah di sini tu kena getah. Ini sih dikunci nanti bucai sih kanu nyerempet saya matang-matang ke rumah sakit pak. Ngora bener basa kali Pak. Wonge mantang-mantang nang rumah sakit lho Pak. Sampe jek ngawur ya. Kumpulan niku tangi turu langgar. Lah mobilnya niku badong rime cegat, lakre pecah. Rime cegat, lakre pecah. Terus supir kula sik blonjo ten. Lasem niku teng daerah Lasem mriki kok. Teng daerah Lasem mriki. Jadi ge terus napa ngenteni niku kan dangu niku jam sekawan sonten padahal mesine bar maghrib kudu saka Semarang niku jam sekawan saya sak wetane lasem. Wis ora ditebih sing lasem. Nah, krana nenggo niku dangu ngoten. Lah kula nggih film langgar sanjinge ngoten lan terlanggar. Film tangi turu sik riyep-riyep ngoten. Ora enten nggo preman bocah nakal gak ngerti kok wis ora. Mobil sampean Pak langsung ngoten. Terus dituduh, buktinya kayak kuat ya Pak. Mereka bodinya mobil yang di saya kiri, duri, itu berat. Ini loh Pak, buktinya sampai. Tak pikir-pikir kok kayak iklannya sampun. Kau dituduh mencuri. Jadi kalau ini, alhamdulillah. Tapi kalau kayak, yang jadi soal apa? Buat masalah, maksudnya kayak dia lucu, kayak kujungguyu tapi gelap. Lucu kudu mulyu tapi gelo-gelone napa nggih niku napa mungkin iki arep ngaji arep anu kok dituduh dianggep wong tabrak lari padahal kene iki usume tukang ngomongi wong aja sampe zalim tabrak lari apa malah kok dituduh zalim ngoten men sosok gelore teng mriku niku tapi kayak lucu wah iki pengalaman iki pas duit kula niku digawa supir kula kabeh akhirnya kula iya, kalau rajin bantah, pun yang bantah apa itu berat gawan, terus oleh kulang buktiannya dia ini aku pun bawa bucah walu kok bawa bucah walu, kalau yang dimuang sitok itu saya ngaku lah gak usah digedes, aja ini orang-orang mengerti lah, enak mobil putih lah kijang kok renter, lah aku dan yang kulang buktian itu kijang kijang sewan pokoknya putih, sendiri-sendiri pokoknya putih, apa motor yang ngelakan si putih motor kutok ya. Nah tapi kayak kalau apa ngomongnya lah ya ngel panjang beretnya ini kayaknya tenang. Nah delalang kalau ini terus kudus ya terus entah ini saya sopirku kalau ngelakan nah, surah usah kakak ngomong entah ini saya sopirku urusan ini sopirku sarohku gak enak perkara nih jalan gak enak perkara untuk duane kayak kuat, itu mau laker orang pecah zaman kau harus melayu, betul ni bu. Jadi zaman yang sopir zaman kata ibu poh mendek padahal mendek ni aku takok. Jadi kita ingat pun bengkel kunci, terus putar balik kita ingat pun merah bengkel, aku parkirnya pun bengkel ni. Jadi lelak bengkel ni aku dah yo orang berani, betul. Bengkel yang betul mana? Iba enak kok pun serotok ngaleh, betul. Bengkel yang lebih segitu, banyak. Dan daerah itu enten semacam mafia saksi kaya ngoten. Jadi upama kok niku mboten bret ngoten ya dibret dhewe. Terus macak sing dimbang barang niku terus ngomong lek iku bar diserempet. Niku pun modele ngoten niku. Tapi kula terus wudu baru wudu niku terus ya kalih ngenteni. Kalih ngenteni niku ya. Enggak iki Gusti Allah iki arep nyelesekne piye modele iku lho ngoten. Kula boten ngene iki gejala arep nyelesekne piye pun pasrah kula. Lha duit boten nyekel kok. Upama dituntut kan ganti rugi pira mboten kula boten ngene. Akhire kula niku duwe akal, ora metu akal. Kula enten kartu nama, enten SIM. Kula serahne wis iki ngene. Aku lek mbok tuduh nyerempet, aku ora nyerempet. Tapi lek enek bocah lara ning rumah sakit njenengi wong lara upama adikku sing lara aku yo gelo. Aku niatku nulung. Sing bocah ning rumah sakit iki. Wis iki alamatku, engko ning rumah sakit enteke pira kirimno ning nggonku kok tak kirimi dhuwit. Tapi aku saiki gak duwe dhuwit blas, mergo wis duwe tuku laker ning Lasem. Nunggu sing liyane wis do kendhung lho, sing sitok rupane pemimpin ning ben ketok manuk. Lho ora ngono Pak, niki ya ora penak jenenge sing penting tanggung jawab. Iya ora kok tanggung jawab apa-apa. Aku dadi menungso enek wong kerepotan aku nulung. Ini tanggung jawabku ya ngene iki. Tapi lha aku mbok arani nyerempet nang wong gila aku sak rohku mah gak nyerempet. Apa meneh mbok tuduh tabrak lari iki dudu kelakuanku. Mata delalah sik gencer-gencere omong ngoten enten lurah iki. Kula pun maca kiai ngene, pambine. Wong asale kaosan ngono lho. Terus baru wudu terus pamben, rambi takwa terus kuat ngeten terus ketok lek kiai delalah niku lurah niku anake mondok teng langitan. Terus lek kanu terus badhe teng ngendi? Iye kanu terus. Pun, jenengan terus mawon pun. di marmarne sini di beton nggih kan. Oh nggih kan nggih ngeten iki daerah mriki anu-anu. Ya alhamdulillah di Semarang bisa nututi. Tapi yang ngalami itu ini kalau tinggal itu ada cerita ini cocok. Termasuk malih sing kudu diperhatikne malih sing dimaksud melihat atau memandang apa yang diperlakukan Allah pada dirinya itu bukan perlakuan fisik tapi perlakuan batin atau sipun sing ku merentekne atiku dikrentekne apa karo Allah. Nek wong pinter niku sing diteliti tenan. Allah ngrentekno aku apa? Nek ngrentekno oleh Allah iki kok gak cocok karo syariat Allah. Jelas ujian. Ngrungrung kok ngrentek. Moro-moro to. Nek ngrentek aku tak anu lah ganggu bojone wong. Utawa ngrentek anu iki bumbung bojoku turu, iya rek gelang ya. Bisa aku ambil tak colongin kue tak tahu mana dicolong jin mula-mula ngerentek mana ini upamanya mas jelas gak kerentek ini pun rak syariat kerentek itu pasti gak bener cara gelombang siaran ini gelombang siaran yang gak pas duduk ilham duduk apa tapi itu jelas orang cocok kalau syariat kados kisah ini kan siapa aku dari jalan ini lah sih pas wujudan ketok kuatan terus ini lakot abah tulah kal muharramat temenan barang sing haram-haram wis tak wenangno ngoten aku pangeran oleh iblis barang sing haram-haram wis tak halal lah iki jerene najinen satu kader nek pangeran nek ndelam yang cilik jare haram jare halal pangeran nek ndelam yang cilik mesti duduk pangeran ya kono wong cerdas langsung ketemu ngoten lho Isah ya rai, ngawi. Kurang ajar setan. Selajan muni ne muni apa? Imani Allah. Ini sinar kuat pas wiridan, wis kabengen teng wiridan kok tak sinar padan ngoten ora. Iki bisa lah lama to. Ya, tapi saya untuk berjalan termasuk ngake, wong sing cerdas, mboten gampang tak tuju maksud niku. Niku lah sing teko temene ati niku sing ngrasake syariat. Lah sing teko niku kok bangsa apik. Lah niku nggih. Apa perlu dilakukan, perlu diupayakan nek pancen niku namung sunat. Lah nek wajib nggih jelas utang niku kok iki wae subuh. Salat subuh nggih budi ala kudu pancen wajib. Tak waqad yakun. Lan kadang-kadang ana iku mung makna nazari termasuk pengertian pengangen-angene wong pengangen-angen ilama maring barang ya alu akil-akil pengangen-angene akil ilama maring barang ya alu kang lakokaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma termasuk apa an yang guru utawi yen to ngangen-angen sapa akil ngangen-angen ma ing kumrentek ing lintasan-lintasan batin yari dungkan tumeka apa ala kalbi ing atase atine si akil min yen mina isyarati rupane saking pira-pira isyarah min kibalihi saking ngersani Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi atine terus diteliti terus. Dan menawa kerentek pertama niku biasane pas. Kerentek pertama niku biasane pas. Wane enten tiyang takok. Niki kok meten dus ndi? Kok pertama sing enten terlintas teng ati napa? Gini ku jawaban. Ampun jenengan gua akal, kalau matuke tak omongno ngono. Matuke tak umbul, niku pun kedua. Lah pun kedua niku wis banyak campuran. Banyak campuran. Lek pertama kok moro-moro aku gak ngerti. Ya wis oleh ora gak ngerti, ora usah isi-isi. Ora usah dipules-pules. Wah, aku gak ngerti ini ben ora ketok budu piye lah aku ngomong. Terus dipoles oleh ngomong kula kalau wis ora ndang dijawab-jawab. Ini kok gak ngerti ya ngomong gak ngerti mau gak aja. Ora usah isin. Wong pancen lintasan ngene gak ngerti ya. Lha itu blok-blok iki sing sebagian kula Mas, lebar to. Ora penak to ya sing ora ono. Ono gak mancok ki mawon. Amane lek wangsul anu nggih, sampeyan napa gampang ngeluh nggih. mungkin kan dulu serai pedang itu zaman peras, zaman campur temuran, zaman nombi itu ngawur tapi ini dan kita latak teman kaya orang pinter-pinter nambani itu kan ya ruwet lah kan. Jadi hati jangan ikut-ikut dicemari oleh pertimbangan akal. Selanjutnya kadang-kadang apa? Akal itu sok nimbrung. Akal itu sok nimbrung. Pikir mboten sing kulino neliti ati ya ana lho tiga, nanti sing kontak pertama karo ndi sing kedua sing ketiga ngono. Sok angel. Tapi lek pun kulino saged. Faya kunu mongko ana. Faya kunu mongko ana apa iku jamu. Oleh maju akil wajjamu hulan oleh ngempet akil oleh maju nandangi atau oleh mundur orang nandangi iku diwujudi basyotin kelawan wujudi peninggal hati kearifan kalau usah ini wahusni taufikin dan bagusi pitulung sangka Allah wahada utawi iki cara iku mizanun syarifun timbangan kang mulia iktadohu kan bisa natrapi itu mengakibatkan kalau saat itu iktadohu kan bisa natrapi huing mizan maling apa sih natrapi dawa mulki jahihi langgumi nilsini si akhir maring Allah wasidiki ikhti wasidiku iftikorihi lan temeni oleh butuh akil ing Allah. Dengan begitu dia tidak pernah memberi keputusan pakai akal dia, tapi dia akan menunggu apa yang akan diberikan Allah pada hati saya. Itu yang akan jadi jawaban kalau itu menghadapi soal. Atau kalau dia mau anu sepokoke aku urung oleh isyarat sing benar ke Allah, aku gak akan berjalan. Tapi niki nggih kudu hati-hati bener. Kudu hati-hati bener. Pamane. Coba kadang niku terus nerak awake dhewe niku sing berarti ujiane ngoten. Nerak awake dhewe. Kadung mulino nitani sing ngoten niku terus dienggo pedoman suatu ketika nafsune ora gelem manut pedoman niku wau. Wow. Wis cilok kok tenan. Wis cilok kok tenan. Sing cilok kok ora wong liyae dhewe melok cilok kok ngoten. Mergo napa? Khotir awal. Niku lak kene Allah. Krono niku Allah lak barang suci bersih. Wis muni jane. Wis muni. Kowe iku aja lunga. Pertama kali itu wis muni ngoten. Kowe ora usah lunga. Nikmat lunga, mergo pertimbangan kok. Lah piye lho sing juga gawe kanca, lha kok aku gak lunga lha terus piye? Piye? Sepusuhmu aja kan juga lu rasa kerja. Tapi nekat kalau ada kepentingan nih wow, kok itu langganan ya. Tukunya akeh dhewe lan kok kan juga aku rasa ada pure orang tukunya lah. Tokoku bangkrut. Nah pun kayak ada pertimbangan kepentingan itu kan harus duduk suci balik. Gitu akhirnya milih sih lunga. Lasing wau kerentek awal sebelas buat dipikir mau kerentek ni wau. Pokoknya ciri ni pikiran orang ada apa apa kok mau kena kerentek. Itu berarti kira Allah. Selama itu tidak merasa syariat. Atau ane ni mula. Si merasa syariat jelas itu itu. Ini pun campuran kepentingan iblis. Pokoknya selama kerentek ni bukan kerentek sing ngajak maksiat, kerentek sing menang saja. Tanpa sampean pikir kok moro-moro betul. Nah, niku kentek niku ben Allah. Jadi khatirun rabbaniyun. Itu lintasan batin yang dikirim langsung dari Allah. Dan niku lek mboten sampean hormati, biasanya sing kuala tawa itu. Sampe nek nunggu ikat ninggal, ya tenang kedelarung tenang. Sing kathah mboten. Wong Jawa lek ngarani mandi unine dhewe. Dan sak mandi-mandine dungane Brahmana. Sak mandi-mandine sabdane wong tuwa. Sak mandi-mandine dungane kiai. isih mandi unine dhewe. Niku ya uni sing model ngene. Dudu uni sembarang uni, lha nek uni sing dipoles-poles ya ora to. Ora tak mandi uni niki celebung sing. Sing tanpa disengaja mongko wonten retek kok niku biasane mandi. Ta. Iku tapi ya buat usaha sama teliti teman-teman lah ya. Pokoknya patokane tetep nganggo syariat. Soal selama niku krenteke cara syariat oleh budal. Mawon. Nek cara syariat kok gak oleh ora usah budal. Niku. Qala dawuh sapa Sayyid Abu Madyan, Sayyid Abu Madyan radhiyallahu anhu. Ahris lobo sapa sira? Lobo min antus bisa saking yento isu-isu an sapa sira waktu sialan sore-sore sapa sira isu-isu an sore-sore iku ilamu fawidon kejaba mesti pasrah marang Allah mustasliman tegese pasrah mergo apa lalang menawa-menawa Allah iku ayang dura. Iku ayang dura yang tau ningali sapa Allah ilaika maring sira fayarhamu mongko sebabe fayarhama mongko sebabe melasi sapa Allah kaing sira. Kuwi ku lek iso belajar latihan sing tenanan lobo semangat to ngoyo ngate awakmu dhewe kira sisa kemudian isu utawa sore seluruh persoalan serahkan kepada Allah. Isu niku mlane enten dungane ta aja. Dungane tangi turu isu-isu niku enten sing cendhek enten sing dawa. Sing cendhek ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah dipunah mau bermati suni urip nah alhamdulillah Gusti. Itu sing dawa Gusti. Kula niki mboten saged napa-napa. Terus sing sedinten iki sing badhe terjadi niku napa kula mboten ngerti Gusti. Bak panjang kula niki kedah melangkah medal kesah panjenengan jagi Gusti perjalanan kula panjenengan pari perjalanan dan barokah betul ridho panjenengan. Lek panjang kula kedah teng griya mawon Gusti mboten medal panjenengan lindungi lan mugi-mugi teng griya niki mboten manfaat barokah ingkang panjenengan ridani ana sing ngono. Ngono sing dawa nyebut syukur nek mate urip nek manungan terus terakhir pokoke kula titip awak kula Gusti. Titip iman kula, titip Islam kula, titip selawat kula, titip anak bojo kula, titip bondo kula sing panjenengan bagiaken kangge kula, titip donya akhirat kula jer sedaya niki kagem panjenengan Gusti. Kula mboten saged ngurusi iman Islam sing panjenengan titip dhateng kula, enten sakniki kula pasrah dhateng panjenengan. Wene iki kula wonten ing niku ana. Saman golek mawon buku doa-doa. Saestu niku hadise komplit wae. Nek ben salah terjemahane Al-Adhkar An-Nawawi si terjemahan kathah niku sampean maca. Doa pagi hari. Doa sore sami. Niku intine mboten soal unine donga. Lek unine donga niku namung ukara mawon ya. Tapi sing penting kepasrahan niku aku sak sen. Kepasrahan teng Allah wong donga niku sing penting pasrahe niku ngoten ora kok. Dungan itu matang-matangnya dan keturutan itu ngatang dan keturutan itu ada aman merintah ya, tapi kepasrahan apa yang akan terjadi Allah lah yang akan ngatur dan yang penting ridho yang itu malah GZPC yang terasa pada saat ini Gusti kula mboten ngerti kula mboten saged napa-napa ngerti monggo mboten basing badhe dugini pun apa yang terjadi mboten ngerti terserah panjenengan Gusti. Napa kula ajeng sampeyan kan ngurusi kanca rumaket sing saged ngurusi kanca rumaket saged bantu kebutuhan-kebutuhan kula. Napa kula ajeng sampean lebokne penjarane musuh sing boten seneng kula. Kula boten peduli Gusti, sing penting jenengan ridho lan seneng dateng kula. Wedi iki sing mulane ngono kuwi. Kula mboten peduli malih apa kula niki ajeng digodho setan apa ajeng dikancani malaikat, kula mboten peduli malih, sing penting sampean ridho teng kula. Iku bentuk kepasrahan. untuk kepasrahan. Maksud dikancani setan mboten napa-napa to, nyebar kuwi langsung terus tobat. Lah monggo kekuatan untuk tobat niku lek mboten dikeki setrum tobat ya Allah napa saged tidak. Mboten saged to lho. Mutuah. Ustawa apa to maksiat sithik-sithik sing penting kok lak tobat. Lho apa iso jamin kok tobat lan pas main tekak ngono iki. Ya mboten iso becek. Jadi sing disarankan kalau si Abu Madian itu belajar melatih hati, maksudnya hati sampai itu apa yang terlintas itu saja ya. Kamu serahkan kepada Allah seluruhnya, nanti kamu akan melakukan. Bukan berarti ini diem diem terus diem, bukan itu maksud diem itu pilihan-pilihan apa yang datang itu yang akan jadi pilihan pekerjaan itu maksudnya. Jadi aktif saja nih, cuma wanita kadang perlu keterangan yang terlihat ini salah pinemu malah ya, kan meneng ya, terus diselain di buju ini tapi tau pak, yang ini sawah juru ikhya ini kan meneng aja, itu salah paham nah. Saya dimaksud kerentek awal sih dan itu sama pasrah, pasrah ke Allah kalau moro-moro, enak uang ini nyeletuk termasuk buju ini pak, dan ini sawah, ya, berarti sih, uneknya lagi bisa lah buju ini. Iki aku mau nek kiriman ki bisa lah nek unen-unen ngono ki yo sing muni bojone dhewe. Ya wis berarti aku kok mangi sawah aja. Delo. Mun ing sawah wis moro ngantuk wah dikirimi ngantuk kon turu lho. Ngantuk ora melu gawe. Niku padha nek wong ngantuk aja diseneni. Lanjut ngantuk ambil gawe kok sampean bingung-bingung kok nyebar ngantuk. Kala dawuh sapa sayyidi Abu Hurairah, kala badu. Jadi napa kepasrahan itu bukan kok berarti terus enggak bergerak, justru bergerak tapi gerakmu itu dasarnya dari kiriman Allah. Ya tetap prinsipnya sami kalau yang pun-pun itu takdir itu bawa perintah sama di takdir apa yang itu perintahnya itu perintahnya wakala landau sopo badum setengah ulama man utai sopo wong iku ihtada gulek dituduh sopo man ilal haqi maring Allah tamyah tadi mongko ora bakal gulek dituduh sopo man ila nafsi maring awake dhewe. Nggone mesti wonten sapa wonge kok selalu njaluk petunjuk ning Allah, akhire dhewe iki segah njaluk petunjuk ning awake dhewe. Mergo lek petunjuk ning awake dhewe gampang ketelaya. Gampang ketelaya, ketang-etung-etung iki aku lek nyimo pitik. Kampung monggo sak tetesan iki iso 10. Nek babon ku 100 lak 10 ben 100 saya. Berarti duwe 1000 mongko umur 3 wulan ngono wis kemandang. Nek kemandang kuwi regane 20.000 nang ben 1000 lak 20 juta. Gelis dibayar oleh 20 juta. Oh, tenan. Niku lak pertimbangan itu duwe akal, itu duwe nafsu keinginan. Tapi pitutur Allah udah waktu zaman buka dengan istiqoroh sholat istiqoroh ini kok rakok sholat istiqoroh baru ngipi buatan jaluk di pilihan Allah ini baru gue apa yang terjadi ya ini gue pilihannya Allah orang sang mending ngipi lah kesungguhan dong aku mau mending ngipi sih barang ya tapi Allah bukan berarti ngipi ini gue elek buatan ya tenang ya. Tapi kadang-kadang memang isyarah dari Allah itu bisa lewat mimpi juga. Tapi tidak satu-satunya. Ternyata yang ciri ini pokoknya mana yang paling mudah terjadi ya itulah yang terbaik. Ini enak. Dan yang penting yang lebih tujuh itu Allah. Wa manutai sopa wong iku ihtada ngajak ngagulek ituduh sopa man ila nafsi maring awake dhewe. Lam yatafi mongko orang mampu dituduh sapa man illallah maring Allah. Wa de fanzur. Fanzur mongko ningalana sapa sira. Ningalana idza idza stakbala tekalane wis madhep wis teko kae sira. apa sing temeka sing teka madhep sulun kesibukan paen ada mongko lamun bali apa kala buka ati sira di awali halatin ing dalem kawitane krentek kawitane obah obah ati bali ila hauli kamaring kekuatan sira wa kuwat kelan tegese kekuatan sira wa anta mongko ta sira ku al mongko ki wong sing putus minusake Allah anhu sampe Allah kek sampean dasar awale kok dasar saya harus begini karena saya punya ini saya begini kalau begini nanti akan dapat ini kayak tunggal wong sing arep ngupitek wae niku berarti sampean putus sing Allah turu-turu sampean gede oh babon siji netese 100 netese 10 mongko lek babon 100 dadi 1000 jingone 3 wulan kan dadi ngene 3 wulan 20.000 siji ping 1000 dadi 20 juta mongko setahun iku 12 wulan dadi 20 juta ping 4 80 juta walaupun babon 100 tok iso 80 juta niku lak akal sampean lha kok Gusti Allah niku ora iso neteki pitik sampean tetesan lagi rong dino niku kecocok suket ngono ya mati kok urung-urung sampean kuat kok sepuh lha dereng mesti lak kena aratan lha saiki mati sitok sesuk kabeh sak kandang mati gelis mawon mulane mboten usaha nek panjenengan ikhtiar carane mboten ngoten munine ati niku mboten ngoten Gusti sing kula panggih niku wau lak pinemune akal nggih iki sedaya njenengan akal iki nggih butuh njenengan cuma napa nggih mesti ngeten nggih kok Gusti terserah njenengan nek panjenengan iki manfaat barokah migunani kangge agama kula donya akhirat kula lan panjenengan ridani Gusti nggih panjenengan paringi gampil to tapi lek panjenengan boten sae munggah panjenengan donya akhirat boten sae kangge agama kula nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae lan panjenengan ridani kok delalah bar kuwi kok terus enek wong tawa liya mene wong tau bar muni ngono esuk salat istikharah muni ngono iku mang. Padha sing disekore arep ngono pitik niku. Normore nek wong tau iki aku duwe nganu gilingan glepung wis amah yu. Gilingan glepung wis amah kok sampean jendani. Lah terus kok wong amah kok ndelok iki wong piye wong bapake ning nganu objekane rumya lha iku ngangkat diesel ngene iki abot aku wedok ning omah dhewe ngurusi apa dinan glepung nyetak treyane ya sampean bojo sampean ahli dandan mesin iki sampean bentene lha pira wis murah ae lah wis pira ono 500 ah 700 ngono wis pokoke kena dibu apa-apa ya berarti sing teko dhisik niku ya iku sing apik soalnya wae penune kan mboten sampai jemuar turun itu lah cari Imam Ghazali dan bidaya dengan buka wisi lo niki dalu niki nyalah ni awal Allah lo macam pun payah ya sama payah jenengan niki pulau titip pun jenengan wisi lek panjang jatah umur pulau tesih panjang dalam mungkin jenengan tani akan lihat pulau betul-betul pengen tani jam pintu terserah jenengan mugi-mugi lah kula tilem niku mungkin jenengan tangekaken tenggene jam sing paling sampean seneng niku. Ora usah milih ya Allah kula numpangi jam 3 ora usah milih ngono. Bajare wong Gusti kata, kula jenengan tangekake tenggene jam wekdal sing paling jenengan remeni. Lah pun tangi mengke kula jenengan obahne jenengan gerakne tenggene gerakan sing paling sampean remeni. Benar ini, jadi lah umpama kita main apa jam songo awan, dan jam songo awan ya berarti ini kurang mat. Berkata apa di los-los Gusti Allah orang dibungok no kewajiban, munculnya kewajiban lagi kurang lagi. Sadar termasuk sangat esok tu, ngerti waktu nengi kan? Nek ngerti waktu nengi kan betul wajib. Lah untuk lo mengerti waya subuh lah. Dan ini gue kan adalah karena gue selalu diparingi bisa pulas karo waktu belas sampai jam selama ini kurang kemurahan. Kemurahan muka selama ini saja ini terdaftar, terdaftar jadi wong dungo berarti dibaca terus itu kemuliaan itu. Jadi kepasrahan itu sebenarnya supaya apa? Supaya kita tidak menjelaskan orang yang berlengbelnya kekuatannya diri tapi memasukkan kekuatan diri ini di dalam proyek besar kekuatan Allah la haula wala quwata illa billah ya Allah. Suali wa in adalamun bali apa kau bukati siro bali ilallah imarin Allah leatim komor merger menoleling Allah balinin Allah yaitu jenis wong teko fa'anta mengkotai siro ikwal wasil wong kang sambung wong kang teko nyampe ilallah imarin Allah bazal wa kullu alam utai sekabiannya alam kabih ini iku fi qabdati yang dalam gegeman Gusti Allah. Upama kowe gak ngono ora gendang pasrah ning Allah terus kowe ngelengkelan duwi ngeyel nganggo akalmu dhewe apa iso ayalan iku metu saka gegemane Allah. Wong seluruh alam dan jagat ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten iso. Wa taksisu ahli wuslati utai keistimewaan wong sing ahli sambung marang Allah. Iku fa'innahum mongko sak temene ahli wuslah. Iku fi kanafi iwa'ihi. Ing dalem bentene gon pangungsi marang Allah. Wong niku lek sing wis ahli sambung teng Allah niku. Niku sanggon-gon. Yang niku dimasukkan di dalam benteng, di mana benteng itu bentengnya Allah untuk menjaga, mengungsikan hambanya di dalam kekuatan Allah. Dan, napa orang wujud kok wujud benteng kau yaitu buat stadion buat dan, dia mana tatak ni loh, mencoba orang ini napa tatak, nong tatak ni yang paling kuat. Dia apa gunanya? Nun saya rasa ni kira ni. Ada uang di rumah aku. Muncul ayam apa peti? Peti. Bukti ni peti lah. Pakar itu jujur lah. Ada orang peti mesti kau rasa pakar-pakaran. Pakar itu kan perlindungan. Pakar itu perlindungan. Anak ini jangan bangun pagar kan mereka wedi lah. Wedi, lah kalau wedi tak usah pagar. Taman banding kan, enak uang, dodol apa. Nganggu kias yang enten roda ini kan. Terus biar-biar turun ini ngeringkau dan ngeringkau. Enten tak bakal rokok sih, ngeringkau dan ngeringkau dan ngeringkau. Lainan kerdus. Gak. Jam siji dulu buka, kamu ngerak khawatir, dodol uang, ngerak khawatir, terus disuruh uang. Disuruh lagi ngasih terus baru lagi. Nyatanya karena itu dibentengi Allah. Betul lagi. Bila rasa aman itu tumbuh sendiri dan dia tidak ada rasa takut sama sekali. Kenapa sih tiba-tiba ini? Setelah itu. Berarti apa? Kekuatan Allah itu wujudnya tidak harus dalam bentuk fisik glukur gebil. Mau buat kekuatan itu bisa juga berbentuk kelemahan. Kelemahan itulah sebenarnya menjadi tempat penampilan kekuatan Allah. Ini omongan orang bulat, bulatan bulat. Ini ngomong realistis, ngomong yang sangat-sangat menjadi kenyataan. Bayi ini pun ada isu apa-apa, tapi malah orang harus jatuh bayi itu gak kuat. Ini jenenge kelemahan bayi itulah kekuatannya. Ya. Urung-urung wektune wis entek. Monggo tutup kan ing masa sarengan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.